Ibrani, hondongam, annam. Yanto o, anna tau la angin dope patudua sihandan nuhuna dipe guhui diona Kristus tatula liwa. Sapo la tapeh elalanna, anna malaki ompe guhui dope patuduam diona mento matua ilang kasahaniam. Tak la angga dipak sule-sule liu, indope pak guhuan nuhuna dipe guhui susinna, ingganna hupa tau, pahallu la nondo umpogau kaha-kaha taki guna, anna matappa ila kopuang Allah Ta'ala. Anna tak toi la angga dipak sule-sule liu, pepa tuduan dio nainggan na hupanna pante dosam, battu haka umpakumbai palak tau, battu haka katibangongan na sule tomate, battu haka pak tahungkunga sule lako salako lakona. Sapo lain dohia pepa guhua si tahu na latape guhuya, kena poilo ipuang Allah Ta'ala. Aka maka den tau sohok boko ilamai kasahaniam, ya tahu malah di bawah sule lako kati hokongam. Aka tahu ya to'o, yolo na tubu ilang kamasyasam, ana mak kaleton nusi dinga mana pak kamasena puang Allah Ta'ala, ana walitoi mangala tawa ilang nusi dinga kakuasaan na penapa maseho. Ana mak kaletoi muissani, maa kasusi kamapian na batakadan na puang Allah Ta'ala, ana walin nasi dinindo kakuasaan tola disi din diolino tandolako. Ya maka puhan nasi dininggan na ya to'o, ana sohok boko ohi, ia tahu la mala di bawah sule lako kati hokongam. Aka mala diwa, si hapan numpesok pendua nenek na puang Allah Ta'ala ya bokacu si tambem, anna napaka sihik-sihik di olon atau buda. Aka lako li tak to si basak nuhan ni, anna umpakende tanang Allah mak gunan na lako tungkahai, manasa na li tak iato la natambak puang Allah Ta'ala. Sapok maka angga umpakende inggan na humpuk keduhi, li tak iato tak denggunana, anna bamban na natado puang Allah Ta'ala. Mak katampasanna, la ditunu mampu. Sapo iku inggan na kuak sola subung kutoku pakamaja, moya na mak kada susikan ninde, sapo ki katapai si dasik da kiwa, tak sia kuak iku la susi indoli tak take guna. Aka pak pogu samua, si hondoi indo sina pogau to puha di pasalama. Aka puang Allah Ta'ala, tak lama la disangai to tak nisa muunduk lolle. Aka tak tiala na kalembe inggan na pengkahamua sola pak kamase mulako kalena. Indo pak kamase mulako puang Allah Ta'ala, tandan nila numpamuloi kuak solamu to matappa, indo simpuga wak lesu-lesu na sule lako temo. Kipe mulu punala, anna basa liu kuak umpalako ikahakahaya to'o sule lako mak katampasanna, nasuhun tak malah talau lambia inggan na indo tumpemitai lana bengkuak puang Allah Ta'ala. Tak ki puhai kita kuak basa ilan inggan na inggan nasia. Sapo potandengan ya indo tong kata pailiu puang Allah Ta'ala, anna pun no kasak bahasam, lambik na tahi mainggan na indo puhan na dandiam. Waktu na mak dandi puang Allah Ta'ala laku Abraham, ia mak pinda, anna malam manasa lana pasule laku indo pak dandinna. Sapo kahana na kumbe langit na handeta na taun de lamatan de puha ya anna lakalena, ia kalena na pak pindai. Nawa mak dandi laku Abraham. Tak malah talaku bengko tambak sanda silapi. Analaku palohom bane taummu. Ya sak bahak liun Abraham muampai nopak dandi ala digannai. Lambik dipadokual li supalakna. Maka mak pindah mesa tau. Manasa ana umpak pindai to tandolanganna. Anayan tu indopak pindana. Umpak katotok pak dandina. Anaya toy umpak dekasi pengkaam. Mak pinda duka puang Allah Ta'ala laku Abraham solenggan na pesubunna, akanawa, anna mala nesta manappa nawa, tak mala tala na pasule laku indo to puhana dan diam. Indo pak pindana anna pak dandianna, inna tak siala tieli, akataya dela kaga-aga puang Allah Ta'ala. Mak dandianna mak pinda, anna mala dipakatotok kita penawanta, tompen tiongan ni puang Allah Ta'ala, anna laton taliung kia mahannu annom pemitai indo to puhana dandiang kia. Kapahanuan nia to'o si hapan nandihi matoto kalando tilamum menda di penganda santa anna mala matoho penawanta. Anna indon to kapahanuan ta nasuhu mala kia mula tahu pesapak nasuhuga lambi landa kia lako olona puang Allah Ta'ala. Puang Yesus umpendioloangan kia langanongian nia to'o anna menda di sando to'o sule lako salako lakona susi Melkisedek yolona.